قال رحمه الله فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Hafidu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni pengarang Fathul Majid, mengatakan, maka nampaklah dari ayat yang mulia ini barang siapa yang taat kepada selain Allah dan Rasulnya, kemudian dia berpaling, tidak mau mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah di dalam permasalahan tahlil wa tahrim, di dalam permasalahan apa yang Allah haramkan tetapi dia halalkan, atau sebaliknya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa ta'ahu fi ma'siyatillah, dan dia taat kepada maksiat Allah, mengikuti hawa nafsunya. Wa taba'ahu fi ma lam ya'zan bihillah, dan dia pun mengikuti apa-apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah, mengikuti kiainya atau ustaznya atau syekhnya atau tokohnya, padahal ustaznya, kiainya atau syekhnya menyimpang, malah dia ikuti. Terkhusus masalah at-tahlil wa tahrim, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini bahaya. Allah mengharamkan sesuatu yang memudaratkan seperti rokok misalkan, tapi kiainya, ustadznya, syekhnya boleh rokok katanya. Ini bahaya. Bahaya yang seperti ini. Ya, padahal walaupun lafaz rokok enggak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, memang tidak ada. Saking indahnya Islam itu mencakup semua hal-hal yang membahayakan, mencakup di dalamnya la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya dan membahayakan orang lain, termasuk masalah rokok, membahayakan untuk dirinya, membunuh dirinya. Ya, segala bentuk apapun, baik rokok atau bukan rokok, karena akan sempit, kalau disebutkan rokok akan sempit. Tapi segala bentuk apapun yang bahaya, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, apa saja bentuknya, macamnya, itu diharamkan dalam syariat. Karena kiainya, ustadznya atau syekhnya bilang boleh, maka dia ikut-ikutan, padahal Allah mengharamkan. Sebaliknya, Allah menghalalkan jual beli, tapi malah dia mengharamkan jual beli. Ya, yang dihalalkan malah riba. Nah, ini bahaya. Sehingga masalah tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman, ini bukan kiai atau bukan ustad, bukan syekh. Nah, ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah mengikutinya, maka sama saja dia menjadikan ustadnya, syekhnya sebagai Rabb, sebagai ma'bud yang disembah. Walaupun enggak sujud, enggak ruku, sama saja dia menduakan Allah di dalam masalah tahlil wa tahrim. Wadzalika yunafi tauhid, yang seperti ini menafikan tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid. Karena Allah menghalalkan, dia mengharamkan. Allah mengharamkan, dia menghalalkan. Ini bahaya. Ya, sudah bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya. Alladhi huwa dinullah alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Yang mana tauhid adalah agama Allah, terkandung dalamnya kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Karena al-ilah bimakna al-ma'bud, sehingga Allah juluki, Allah sebutkan di sini ketaatan mereka disebut, dijuluki sebagai ibadah, peribadatan kepada selain Allah. Dan Allah juluki sebagai arbab, rab, arbaban, kesembahan. Ini bahaya. Wala ya'muruka man tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Jangan kalian ya memerintahkan kepada yang lainnya untuk menyembah kepada malaikat, nabiin, para anbiya sebagai sesembahan, serikat bagi Allah di dalam beribadah. Enggak boleh. Ayamurukum bil kufur pada id antum muslimun. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk kekufuran padahal sebelumnya kalian dalam keadaan muslim? Hadza huwa syirik. Ini adalah syirik. Fakullu ma'budin rabban, setiap yang disembah adalah Rabb. Walaupun enggak harus sujud, enggak harus ruku. Wakullu muta'in mumatba'in ala ghairi ma syara'ahu Allah wa rasulih faqad ittakhadha al-muttabi' rabban ma'buda. Siapapun dia mengikuti seseorang ya dari syariat selain Allah dan Rasulnya, maka sama saja dia sudah menjadikan orang tersebut sebagai ma'bud, rab yang disembah. Ya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau seandainya kalian taat kepada mereka, sungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan pada Allah. Wa hadha wajhul mutabaqatul ayat tarjamah. Ini hubungan ayat ini dengan bab terjemah, bab yang ada. Ya, ini hubungannya. Wa isbah hadzal ayat fil ma'na, sama seperti ayat ini secara makna firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka mempunyai syarikat, sesembahan-sembahan yang lainnya yang bikin syariat baru yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Ini berbahaya, terutama masalah tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman. Nah, jangan sembarangan. Ini hak milik Allah semata. Selain Allah maka tidak boleh. Sama saja dia menyembah pada selain Allah walaupun tidak ruku, tidak sujud. Faqad ittakhadha rabban ma'buda. Ini berbahaya. Waliyadu billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah.